بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين عزكم الله Kita sebagai seorang muslim berkewajiban senantiasa bertahmid, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata atas limpahan nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ragam kenikmatan, nikmat jasadiyah, duniawiyah. Allah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat duniawiyah yang lain. Dan yang lebih penting daripada itu, Allah memberikan kepada kita nikmat batiniyah, diniyah. Allah memberikan taufik kepada kita untuk berislam. Allah memberikan taufik kepada kita untuk berislam di atas sunnah. Allah memberikan taufik kepada kita untuk tafaqquh fid din, talabul ilmi syar'i, dalam kondisi apapun, normal ataukah tidak normal, tatap muka langsung ataukah online. Dan yang lebih utama lagi daripada itu ialah kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keistiqomahan di atas sunnah sampai akhir hayat nanti. Khonabitina azakumullah, mulai majlis hari ini dan insyaallah pada majlis berikutnya kita akan mengkaji sebuah kitab tipis karya Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mufassir Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Judulnya adalah Ad-Durratul Mukhtasarah fi Mahasinid Din Islami. berisikan tentang bukti-bukti keindahan Islam. Beliau memaparkan bahwasanya Islam itu indah. Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agama yang indah. Dan beliau akan membawakan dalam buku ini 21 contoh sekaligus bukti tentang keindahan Islam dari semua sisi, dari mulai pembahasan akidah, pembahasan tauhid, pembahasan ibadah, pembahasan muamalah, sampai terkait dengan sejarah. Beliau akan membawakan 21 misal untuk itu. Ikhwanabitina azakumullah, mengkaji kitab yang seperti ini fungsinya adalah untuk tasjiah, menyemangati kita berislam, mensupport kita untuk berislam dengan benar. Agama yang kita peluk selama ini agama hak, agama yang benar dan indah. Tasjih namanya, menyemangati kita untuk berislam. Fungsi yang kedua, tasbit, untuk meneguhkan kita, mengkokohkan kita, menegarkan kita dalam berpegangan dengan Islam yang indah ini. Pada situasi zaman yang asing, Islam semakin asing, lebih asing lagi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di suatu masa di mana banyak dari kalangan kaum muslimin sendiri lalai dari Islam, bahkan ada yang antipati kepada Islam. Di masa-masa yang seperti ini, mengkaji kitab ini tasbit fungsinya, supaya kita semakin kokoh, kita semakin tegar, kita semakin tabah di dalam berislam, di dalam berpegangan dengan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena indah, membawa kemaslahatan, membawa kemanfaatan dunia akhirat. Tasjih, tasbih. Yang ketiga adalah fungsinya adalah untuk dakwah ilallah, untuk berdakwah, menyeru umat manusia kembali kepada Allah, kembali kepada Islam yang mulia ini. Barakallahu fikum. Semata-mata kita menjelaskan keindahan-keindahan Islam itu cukup untuk membuat orang tertarik kepada Islam tadi, tanpa perlu kita membantah orang yang menyimpang, tanpa perlu kita membongkar syubhat-syubhat orang yang menyimpang. Tanpa itu, semata-mata kita menjabarkan Islam, Islam itu begini, begini, begini, ini sisi keindahannya, ini kemaslahatan yang dicapai karenanya, ini kemanfaatan yang bakal diperoleh, ini faedah-faedah yang ada. Semata-mata menjabarkan ini, itu cukup sebagai sebuah dakwah, seruan, ajakan kepada orang lain, bahkan non-muslim, untuk mencintai Islam. Dakwah. Barakallahu fikum. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala taufiq wal'inayah. Mengkaji risalah ini, saya baca lafzan bilafzin, per lafad saya terjemahkan, lalu saya jelaskan. Barakallahu fikum. Terus kitab ya, ngaji kitab. Harapannya pertemuan berikutnya sudah pada pegang semuanya, supaya bisa diharokati, diarteni, dimurati. Mereka bahasakan murad, dimaksudkan, dijabarkan. Barakallahu fikum. Labas, kita masuk pada mukaddimah kitab. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nashir Sa'di rahimahullahu taala fi risalatihi Ad-Durratul Mukhtasarah fi Mahasinil Islami. Di bagian mukaddimah beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'du. Ini namanya khutbatul hajah. Ya, khutbatul hajah memulai sebuah risalah atau sebuah kitab atau sebuah surat atau sebuah muhadharah dengan khutbatul hajah, hukumnya sunnah. Sangat dianjurkan. Afdalnya lengkap seperti yang disebutkan dalam riwayat ketika disebutkan sebagian kayak sekarang ini, la ba'sa bihi. Ini enggak saya terjemahkan dikarenakan masyhur di kalangan kaum muslimin. Langsung aja, amma ba'du. Adapun setelah itu. Kata Syekh rahimahullah, fa inna dinal Islam, sesungguhnya agama Islam, alladhi ja'a bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang datang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akmalul adyani wa afdaluha wa a'laha wa ajalluha. Agama Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang paling sempurna. Wa afdaluha, agama yang paling afdal. Wa a'laha, agama yang paling tinggi. Wa ajalluha, agama yang paling utama. Ini pembahasan pertama yang boleh angkat. Qanabitina azakumullah. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, syariat itu ada tiga macam. Syariat, agama ada tiga macam. Yang pertama, syari'atu adlin faqat. Beliau membahasakan, mengistilahkan dengan syari'atul adl faqat. Syariat semata-mata keadilan saja. Yang kedua, syari'atu fadlin faqat. Syariat fadl, syariat keutamaan saja. Yang kedua, jadi yang pertama itu syariat hanya terkait dengan keadilan. Yang kedua, syariat yang hanya terkait dengan keutamaan. Yang ketiga adalah syari'atun tajma'ul adla wal fadla. Syariat yang mengumpulkan keadilan sekaligus keutamaan dua-duanya. Ini tiga. Yang paling sempurna adalah yang ketiga tadi. Beliau mengatakan wahiya syari'atul Qur'an alladhi yajma'u fihi bainal adli wal fadl. Yang paling sempurna yang ketiga itulah syariat Al-Qur'an yang mengumpulkan antara keadilan dan keutamaan. Perkara keadilan diwajibkan, perkara keutamaan dihasung. Tujibul adla wa tandabu ilal fadli. Yang adil diwajibkan, yang fadl keutamaan dihasung. Itu adalah Al-Quranul Karim. Itu yang paling sempurna. Kalau Al-Adl itu Taurat. Kalau Al-Fadl Injil. Difaham ya? Maka Al-Quranul Karim itu yang paling sempurna, yang paling utama. Karena mengumpulkan dua sekaligus. Al-Adlu wal-Fadl. Beliau menjelaskan pula, masih keterangan dari Ibn Taimiyah rahimahullah, kalau Taurat di zaman Nabiullah Musa didominasi oleh asyiddah, ketegasan, kelugasan. Itu Taurat. Ya, orang kepingin tobat harus membunuh dirinya. Paham ya? Tegas gitu. Orang yang mau tobat harus bunuh diri. Ada pakaian kena najis, gunting. Nah, kata tegas gitu. Paham ya? Istrinya lagi haid, kucilkan. Enggak boleh serumah, tidak boleh makan bareng, apalagi tidur bareng. Kucilkan. Sudah. Sementara Injil didominasi oleh al-lin, kelembutan, kemudahan, serba gampang lah. Mau tobat, tinggal dia datang ke tempat ibadah, semuanya hancur, semuanya lebur, begitu. Pakaian yang kotor tidak masalah, mereka biasa, mereka tidak kenal benda najis. Ibadah menggunakan pakaian najis tidak masalah. Istilah lagi haid, bebas. Semuanya boleh. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah, wa syari'atul Qur'ani mu'tadilatun jami'atun baina hadza wa hadza. Sementara syariat Al-Qur'an adil, pertengahan, dan mengumpulkan antara sikap ketegasan dan sikap kelembutan. Ada kalanya tegas, ada kalanya lembut. Barakallahu fikum. Dua poin ini khonafitina azakumullah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah untuk membuktikan agama Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'anul Karim, agama yang paling sempurna, paling afdal, paling tinggi, paling utama. Belum menegaskan wa syari'atul lati ja'a biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akmalu min syari'ati Musa wa Isa alaihimas salam. Kas. Beliau mengatakan syariat yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna dibandingkan dengan syariat Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Lihat kitabnya beliau Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Dinal Masih, juz yang ketiga halaman 229. Ini kitab 6 jilid tebal. Isinya adalah dialog dengan non-muslim, baik yang Yahudi ataupun yang Nasrani. Syubhat mereka dibantah semua sama beliau. Barakallahu fiikum. Ini pembahasan pertama. Hal penting yang perlu kita yakini. Agama Islam yang kita peluk selama ini, agama Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW, itu agama yang paling sempurna, agama yang paling afdal, penuh keutamaan, agama yang paling tinggi martabatnya, agama yang paling jalil, yang paling mulia, yang paling utama. Ini menyemangati kita untuk berislam. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan lagi setelah itu, qala Sa'di rahimahullah wa qad hawa minal mahasini wal kamali wassalahi warrahmati wal adli wal hikmah. Dan sungguh agama Islam ini mengandung semua keindahan-keindahan al-mahasin. Ini kandungan agama Islam, al-mahasin, semua keindahan-keindahan. Ya, bahasa kita Islam itu indah. Yang kedua al-kamal. Islam itu mengandung semua kesempurnaan-kesempurnaan. Kita bahasakan Islam itu sempurna. Wassalah, yang ketiga, Islam itu mengandung semua kebaikan dan kemaslahatan. Mau dibahasakan Islam itu membawa kebaikan dan kemaslahatan. Yang keempat, warahmah, rahmat, kasih sayang. Islam itu agama rahmah. Islam itu menebarkan kasih sayang untuk segenap alam raya ini. Dibahasakan rahmatan lil alamin. Yang kelima, wal adl, adil. Islam itu agama yang adil, meliputi semua keadilan. Yang keenam, wal hikmah. Islam itu agama yang hikmah, meliputi semua hikmah-hikmah yang ada. Dasarnya Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Maidah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Di Al-Maidah pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sempurna. Aku cukupkan nikmatku atas kalian, aku ridha Islam sebagai agama kalian. Islam agama sempurna. Al-Ma'idah yang berapa, Ikhwan? Ayat yang ketiga. Dalil yang lain di Al-Isra ayat yang ke-9. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Al-Isra ayat ke-9. Sesungguhnya Al-Qur'an ini membimbing, memberikan bimbingan kepada perkara yang aqwam. Kalau dilihat dalam tafsirnya, al-aqwam dimaknakan dengan aswab, bimbingan yang benar, sawab. Aqwam juga dimaknakan dengan adal, bimbingan yang adil. Aqwam juga dimaknakan dengan aslah, bimbingan yang bermaslahat. Tiga, aswab, a'dal, aslah. Al-Quranul Karim itu memberikan bimbingan pada perkara yang aqwam. Ini perkara yang benar, enggak ada yang salah. Perkara yang adil, enggak ada yang zalim. Perkara yang bermaslahat, enggak ada yang sia-sia. Dengan ayat ini, Al-Quran adalah kitab suci kaum muslimin. Di dalamnya terdapat bimbingan syariah. Maka Islam agama yang benar, agama yang adil, agama yang bermaslahat. Juga disebutkan dalam surat As-Saff. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun." Salafal ayat ini ya. Sering dengar ya. "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq." Dialah Allah yang mengutus Rasulnya bilhuda, dengan petunjuk, wadinil haq, dan agama yang haq, liyubhirahu ala dini kullih, supaya memenangkan agama Islam di atas semua agama yang ada, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu membenci. Islam dinul huda, agama petunjuk. Islam dinul haq, agama yang benar. Islam agama yang menang, yang dimenangkan di atas semua agama-agama yang ada. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Ada yang menafsirkan al-huda al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dinul haq dimaknakan dengan al-amal soleh, amal yang soleh. Dengan tafsir ini, maka agama Islam agama yang dibangun di atas ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Barakallahu fiikum. Ini sebagian kecil ayat yang menerangkan tentang Islam dan Al-Quranul Karim. Semua keindahan, semua kesempurnaan, semua kemaslahatan, semua rahmah, semua keadilan, semua hikmah terkandung pada agama Islam ini. Yakini itu. Ini yang membuat kita lebih bersemangat dalam berislam, lebih mantap, lebih yakin berpegang teguh dengan Islam yang mulia ini. Dan ada adanya sekaligus ini kita jadikan sebagai pedoman kaidah untuk menilai sesuatu yang dinisbatkan kepada Islam. Poin-poin tadi. Ya, sebagai pedoman, sebagai pegangan, sebagai kaidah menilai segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Islam. Oh, ini bimbingan Islam. Cek. Bagus enggak? Sempurna enggak? Bermaslahat apa tidak? Membawa rahmat enggak? Adil enggak? Hikmah enggak? Itu kaidah. Ya. Oh, ternyata bimbingannya itu mengandung kemadharatan, banyak mafsadahnya, tidak membawa kemaslahatan. Maaf, itu bukan Islam. Islam itu maslahah, Islam itu rahmah. Dipahami ya? Oh, ini dari Islam. Sebuah apa gitu dinisbatkan pada Islam. Cek. Loh. Lah kok penuh dengan kezaliman? Penuh dengan tindakan semena-mena. Oh, maaf, bukan dari Islam. Islam itu agama yang adil. Tidak zalim. Dipahami ya? Kaidah. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Disebutkan dalam kitab beliau A'lamul Muwaqqi'in. Kitab namanya A'lamul Muwaqqi'in juz yang ketiga halaman 3. Di bagian awal juz yang ketiga. Tak terjemahkan apa tak bacakan Arabnya? Kabeh yo. Karena yang dengar enggak cuma antum, banyak yang online. Insyaallah. Beliau mengatakan dalam bukunya itu. Kitab namanya A'lamul Muwaqqi'in di juz yang ketiga halaman 3. Ini 4 jilid bukunya. Beliau mengatakan fa inna syari'ata mabnaha wa asasuha 'alal hikami wa masalihil ibadi fil ma'ashi wal ma'ad. Artinya, beliau mengatakan sesungguhnya syariat ini, Islam, pondasi dan asasnya, pondasi dan asasnya dibangun di atas hikmah, hikmah dan kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat nanti. Syariat ini asasnya, pondasinya itu dibangun di atas hikmah, hikmah dan kemaslahatan, kemaslahatan hamba dunia dan akhirat nanti. Belum mengatakan setelah itu. Wa hiya adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa masalihu kulluha wa hikmatun kulluha. Artinya kata beliau, syariat ini semuanya adil, semuanya rahmah, semuanya bermaslahat, semuanya hikmah. Itu ucapannya beliau. Syariat ini adil semuanya, rahmat semuanya, bermaslahat semuanya, hikmah semuanya. Adil, rahmat, bermaslahat, hikmat. Itu ya. Ini kan yang diterangkan tadi sama Syekh. Belum mengatakan selain. Ini yang saya inginkan dari keterangan dari beliau. Kaidah untuk menyelesaikan sesuatu. Belum mengatakan selain itu. Fakullu mas'alatin kharajat anil adli ilal juri wa anil rahmati ila ziddiha wa anil maslahati ilal mafsadah wa anil hikmati ilal abath falaisat minas syariah. Wa in udkhilat fiha bitta'wil. Beliau mengatakan, maka, jadi kan kaidahnya, sekarang penerapannya, maka semua permasalahan yang keluar dari keadilan menuju kezaliman, keluar dari rahmah menuju sebaliknya, keluar dari maslahah menuju mafsadah, keluar dari hikmah menuju perkara yang sia-sia, maka bukan termasuk syariat Islam ini. Walaupun dipaksakan masuk dengan takwil-takwil, bukan dari Islam. Dipahami ya? Ini kaidah penting ya, ikhwan. Menjawab banyak tudingan dan tuduhan terkait dengan Islam. Jangan belajar Islam, nanti kamu radikal. Oh mohon maaf, Islam tidak mengajarkan radikalisme. Islam mengajarkan kebenaran, keadilan, rahmah, hikmah, maslahah, ila akhirnya. Loh, itu ada itu. Muslimin mereka agamanya, Muslim, agamanya Islam. Teroris, radikalis. Mohon maaf, mereka menyimpang dari Islam. Islam tidak mengajarkan terorisme, radikalisme. Islam mengajarkan rahmatan lil alamin. Hal-hal yang bermaslahat, yang mengandung hikmat. Dipahami? Itu oknum. Salahkan oknumnya, jangan nyalakan Islamnya. Dipahami ya? Terus semua poin-poin yang di luar sana yang katanya itu Islam, kok ternyata gak sesuai dengan kaidah ini. Maaf, bukan termasuk Islam sedikitpun. Waalaikumsalam. Dipahami ya? Ada orang belajar agama katanya. Katanya selesai belajar agama, tiba-tiba dia durhaka sama orang tuanya. Oh maaf, ini salah yang dikaji ini. Ini bukan ngaji Islam ini. Islam tidak mengajarkan durhaka sama orang tua. Islam mengajarkan birrul walidain. Dipahami ya? Ngerti ya? Belajar agama katanya. Loh, orang yang tadinya kalem, alim, akhlaknya bagus, kok jadi beringas, gak punya etika, gak punya akhlak, gak punya adab. Salah kesini kaji ini. Ini bukan Islam ini. Islam mengajarkan akhlak mulia, Islam mengajarkan budi pekerti yang luhur, Islam mengajarkan rahmah ila akhirnya. Nyata sengaja apa ya? Jangan menisbahkan pada Islam. Dipahami ya? Itu kaidah penting. Ima oknum, ima pemahamannya yang keliru dari Islam. Itu pernyataan Ibnul Qayyim rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Dipahami ya? Satu sisi kita yakini, sisi yang lain ini kaidah, pedoman untuk menilai segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Islam. Barakallahu fikum. Nah, yang agak susah itu adalah ini bimbingan Islam, ada ayat, ada hadis yang menjelaskannya, dipahami oleh masyarakat di luar sana, misalkan kok enggak bermaslahat gitu. Nah, ini yang harus dijabarkan kepada mereka. Ya, itu tugasnya para dai, tugasnya para alim ulama menjabarkannya. Siapa bilang enggak bermaslahat? Ini kemaslahatannya, ini kemaslahatannya, ini faedahnya, ini faedahnya, ini kemanfaatannya. Itu dibongkar oleh para ulama. Ini bukunya sekarang kita kaji insyaallah. Bis ya. Belum mengatakan lagi. Kata Sa'di rahimahullah. Tuh jam 5 gak kerasa Pak. Ya. Satu saja sih ya. Yakin ya. Satu saja Pak ya. Yakin ini. Lah iki mukadimah belum selesai mukadimahnya ini. Lah ya apa iki? Karena saya kepingin menikmati buku ini, jadi enggak mau cotok itu enggak. Satu persatu uraikan, jabarkan. Yes? Qala As-Sa'di rahimahullah telah membawakan poin di atas. Beliau mengatakan ma yashhadu lillahi ta'ala bil kamalil mutlaq wa si'atil ilmi wal hikmah. Kandungan Islam di atas. Ya, nanti saya bukan poinnya sempurna, indah, sempurna, bermaslahat, rahmat, adil, hikmah. Kandungan Islam yang di atas itu mempersaksikan tentang Allah Azza wa Jalla. Mempersaksikan tentang Allah dengan kesempurnaannya yang mutlak. Keluasan ilmu dan hikmahnya Allah. Di pembahasan berikutnya lagi. Wa yashhadu li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam annahu rasulullah haqqa. Kandungan Islam di atas juga mempersaksikan bahwasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah yang sebenarnya. Wa annahu shadiqul masduq, mempersaksikan beliau orang yang jujur dan dibenarkan. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya melainkan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya baca lagi. Nanti akan saya simpulkan insyaallah. Belum mengatakan lagi. Fa hadza dinul islami. Agama Islam ini a'zamu burhanin, bukti yang paling agung, yang paling besar. Wa ajallu syahidin, saksi yang paling utama, yang paling mulia. Lillahi bitafarrudi wal kamalil mutlaqi kulli. Yang pertama, sebagai saksi, sebagai bukti yang paling besar tentang Allah. Allah itu Esa, dan Allah Maha Sempurna secara mutlak dari semua sisi. Allah itu Esa, Allah itu Maha Sempurna secara mutlak dari semua sisi. Dan yang kedua, wali nabihi sallallahu alaihi wasallam birisatu sidqi. Islam ini sebagai bukti yang paling besar, saksi yang paling mulia tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang rasul dan jujur orang. Titik. Ini pembahasan berikutnya. Setelah membawakan tentang keindahan-keindahan Islam, kandungan Islam yang begitu mulia itu, beliau masuk pada pembahasan yang lainnya lagi. Beliau mengatakan bimbingan Islam yang indah tadi sekaligus mempersaksikan tentang dua hal. Sebagai, yang pertama, sebagai bukti, sebagai saksi, Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Sempurna, Allah itu Maha Luas ilmunya, Allah Maha Luas hikmahnya tentang Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, artinya apa? Menumbuhkan ketauhidan kita kepada Allah. Ya, menumbuhkan tauhid kita, iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, agama Islam yang mulia ini bukti yang paling besar, saksi yang paling utama tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam ini sebagai bukti Nabi kita Muhammad seorang nabi, seorang rasul yang benar, jujur. Ya, mengokohkan iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik. Penjabarannya barakallahu fikum. Agama Islam yang mulia ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa ta'ala yang mensyariatkannya. Wahyu ilahi. Paham ya? Agama Islam ketika disifati dengan semua keindahan, semua kesempurnaan, semua rahmah, semua adil, semua hikmah, semua maslahat, otomatis Allah tabaraka wa ta'ala zat yang mensyariatkannya lebih daripada itu. Zat yang maha sempurna, yang maha rahmah, yang maha adil, yang maha hikmah, yang maha segala-galanya. Allah yang mensyariatkan. Dipahami ya? Ini penjelasannya. Sekaligus sebagai bukti yang jelas Allah itu esa, tunggal, satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi. Kalau seandainya Allah itu dua atau lebih, yang gak mungkin Islam seindah ini, Islam sesempurna ini, bakal ada intervensi dari sembahan yang kedua atau sembahan yang ketiga. Paham gak? Sesembahan pertama maunya A, B, C, D. Yang kedua mengatakan enggak, yang lain saja. Yang ketiga beda lagi, carut-marut. Masing-masing dengan apa yang diinginkan oleh sesembahan tadi. Yang gak bakal sempurna kayak sekarang ini Islam itu. Gak bakal sempurna, gak bakal mengandung rahmah, hikmah, bermaslahat, adil, gak bakal. Terlalu banyak intervensi-intervensi, sekian banyak ma'budat yang disembah. Dipahami ya? Nah, indahnya Islam, sempurnanya Islam, seperti yang diterangkan tadi, menunjukkan Allah itu esa. Allah maha tunggal, maha esa. Hanya Allah semata yang mensyariatkan agama ini. Enggak ada lagi yang lain. Dipahami ya? Nah, nanti juga akan dijabarkan panjang sama mualif. Di antara contoh-contoh yang ada terkait dengan perkara tauhid, terkait dengan masalah akidah, terkait dengan masalah keimanan. Itu terkait dengan Allah Azza wa Jalla. Diterangkan tadi, Islam yang mulia ini sebagai bukti tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Karena Rasul yang menyampaikannya sebagai muballighnya, ballaghar risalah. Rasul yang menyampaikan risalah ini. Agama Islam yang sedemikian indah, sedemikian sempurna, rahmah, hikmah, maslahah, adil, dan yang lainnya tadi itu. Menunjukkan seseorang yang menyampaikannya betul-betul seorang nabi, seorang rasul dari Allah tabaraka wa ta'ala, wahyu. Enggak mungkin dengan hawa nafsu. Kalau seandainya beliau bukan nabi, ngomong dengan hawa nafsunya sendiri, ambiar, acur, rembuk ini Islam ini. Gak ada bagusnya sama sekali hawa nafsu. Gak bakal sempurna, gak bakal indah, gak bakal bermaslahat dari hawa nafsu. Dipahami ya? Dikarenakan semuanya indah, semuanya sempurna, Masya Allah. Pertanda yang menyampaikan ini seorang nabi. Dia menyampaikan dari wahyu Allah tabaraka wa ta'ala, bukan dari hawa nafsu pribadi. Seindah ini. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya. Sehingga subhanallah, poin yang berikutnya, agama Islam yang indah ini sebagai bukti tentang keesaan Allah, sebagai bukti tentang kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Islamnya dapat, tauhidnya dapat, mutaba'ahnya dapat. Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Alamul Muwaqqi'in di juz yang ketiga halaman yang tiga di atas, juga menjelaskan nama saya. Belum mengatakan, saya bacakan. Fasyari'atu adlullahi baina ibadih wa rahmatuhu baina khalqih wa dhilluhu fi ardih wa hikmatuhu ad-dallatu alaihi wa ala sidqi rasulihi sallallahu alaihi wasallam atamma dilalatin wa asdaqaha. Yang artinya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah, syariat ini adalah keadilan Allah di antara hamba-hambanya. Adil. Ya, rahmat Allah di antara makhluk-makhluknya. Naungan Allah di muka bumi ini. Dan sekaligus hikmah Allah. Hikmah Allah yang menunjukkan tentang Allah. Dan yang kedua, menunjukkan tentang kejujuran Rasulullah SAW. Dengan dalil yang paling sempurna dan yang paling jujur. Barakallahu fiikum. Habis semua akan dijabarkan, diuraikan oleh As-Sa'di rahimahullah dalam contoh-contoh yang beliau bawakan dalam buku ini. Akan disibak sama beliau. Tentang Islamnya begitu indah, begitu sempurna. Tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Esa yang maha sempurna dari segala sisinya. Tentang Nabi kita Muhammad SAW, As-Sadiqul Masduq, seorang Nabi dan Rasul yang benar. Jadi melebar pembahasannya, ikhwan. Panjang gitu. Tapi semua itu bikin semangat gitu. Bikin semangat. Islam itu mantap, Islam itu indah, Islam itu rahmah. Dan sekaligus diajari kaidah, diajari pedoman untuk menilai segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Islam. Jam 5 wi. Lanjut. Iki sik pokok di mana iki? Nah, ini saya sik tok kono rasane. Terus ta? Apa apa? Oh ya. Insyaallah lanjut. Belum mengatakan slide. Qala As-Sa'di rahimahullah wa gharadhi min hadha at-ta'liq. Tujuan saya menuliskan ringkasan ini, komentar ini di buku ini ialah ibda'u ma wasala ilahi ilmi, untuk menampilkan, ya, menampilkan, memaparkan sebatas ilmu yang sampai kepada saya. Min bayani usuli mahasini hadha dinil azim. Ya, memaparkan sebatas ilmu yang sampai kepada saya, penjelasan tentang pokok-pokok, prinsip-prinsip keindahan agama yang agung ini. Dikasih usulnya, dikasih pondasinya, dikasih prinsip-prinsipnya, dikasih kaidah-kaidahnya. Beliau bahasakan dengan contoh-contoh. Total semuanya 21 prinsip, 21 asas dan contoh tentang keindahan agama ini. Belum mengatakan fa inni, sesungguhnya aku. Wa in kana ilmi wa ma'rifati, sungguh ilmuku dan pengetahuanku. Tak suruh kulal kusur, sangat-sangat terbatas, sangat-sangat kurang. An ibda'i ba'dhimah tawa alaiha tadi. Ilmuku, pengetahuanku sangat-sangat kurang untuk memaparkan sebagian saja dari apa yang dikandung oleh agama ini. minal jalali wal jamali wal kamal, berupa kemuliaan, keindahan, kesempurnaan. Ini beliau. Artinya dengan batas ilmu yang ada pada saya enggak bisa. Saya enggak bisa memaparkan semua keindahan-keindahan, enggak bisa. Memaparkan sebagian saja enggak bisa. Artinya apa ya, kan? Luas banget gitu. Sangat luas, sangat dalam, sangat banyak. Jadi yang beliau sebutkan ini sebagian kecil tentang keindahan Islam. Beliau mengatakan wa ibarati tad'ufu ala syarhi, tad'ufu an syarhihi ala wajhi al-ijmal fadlan ala tafsir fil maqal. Dan sungguh takbirku, ibaratku nanti sangat lemah untuk menjabarkan keindahan Islam ini secara global, apalagi dirinci penjelasannya, tambah lemah lagi. Ya, beliau mengatakan nanti ketika saya mengungkapkan di buku ini, saya mengungkapkan tentang syarah keindahan Islam, jangankan rinci detail, yang global saja tidak bisa, tidak sanggup. Padahal global ini itu tidak bisa, terlalu sedikit, masih banyak yang belum tersentuh. Apalagi mau dirinci, lebih susah lagi untuk mengungkapkannya. Ini bahasa-bahasa untuk menggambarkan bagaimana Islam itu terlalu indah, terlalu sempurna, tidak mungkin dilukiskan dengan kata-kata, tidak mungkin dijabarkan oleh siapapun setinggi apapun ilmunya dia, tidak akan bisa. Ya, dari Allah Azza wa Jal, wahyu ilahi, manusianya lemah, jahil, tidak bakal bisa. Barakallahu fikum. Namun kata beliau, wa kana ma la yudraku jami'uhu wa la yusalu ila ghayatihi wa mu'azamihi fala yanbaghi an yutraka minhu ma ya'rifu al-insanu li'ajzihi ma la ya'rifu. Apa saya baca lebih cepat. Belum mengatakan, maka apa-apa yang tidak bisa dicapai semuanya, yang enggak mungkin sampai ke tujuan dan mayoritasnya, tapi enggak seyogianya ditinggalkan apa yang diketahui oleh seorang insan dengan alasan dia enggak sanggup untuk memaparkan apa yang enggak tahu. Artinya kata beliau, walaupun seluas itu keindahan Islam, sesempurna itu keindahan Islam, tidak mungkin dijabarkan serinci itu. Paling tidak diuraikan semampu sebatas ilmu kita. Kalau tidak mungkin dicapai semua ditinggalkan, ya rugi. Itu kaidah para ulama, mala yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Yang tidak mungkin dicapai semua, jangan dibuang semua. Paling tidak dicapai sebagiannya. Fala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebab Allah tidak membebani jiwa melainkan dengan kadar kemampuan saja. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Artinya apa? Ini kitab sebagian kecil tentang keindahan Islam, sebatas ilmunya Asy-Syaikh Sa'di rahimahullahu taala. Ya, kalau enggak dapat semua ya lumayanlah, 21 contoh dapat sebagiannya. Itu Sa'di rahimahullahu ya, kan. Pas kita yang baca, Masya Allah, ini udah luas banget. Sangat luas cakupannya, menyentuh banyak hal terkait dengan agama ini. Harus menguasai secara umum bimbingan syariah untuk bisa menjabarkan dengan rinci dan detail. Beliau bikin contoh-contoh, nggak dirinci sama beliau. Barakallahu fikum. Ya, kita akan berusaha membacanya. Nek jelas ya cukup, nek belum jelas dibikin sedikit contoh sesuai dengan batas kelemahan ilmu yang ada pada kita. Barakallahu fikum. Titik. Setelah itu beliau menjelaskan tentang masalah faedah. Mengkaji faedah, mengilmui risalah ini. Faedah kita mengetahui tentang keindahan Islam. Minha, wa minha, wa minha, wa minha, ada 4 poin. Diwaca apa benar? Hah? Sisi dawa ini. Ada yang menanyakan? Ada yang menanyakan tak? Bingung, mau takon apa? Lalu mau tanya apa lagi? Lalu semuanya indah. Nah, ini ya bikin penasaran. Apa sih contoh-contohnya itu? Nah, gitu loh. Ya sabar, jadi ngaji kitab. Barakallahu'alaikum. Jadi intinya enggak usah pakai pertanyaan ya. Enggak ada yang nanyakan kan, Pak? Enggak ada kan? Lo jelas kabeh penjelasannya sama Sa'di. Artinya kalau tanpa pertanyaan ada waktu 20 menit saya bacakan langsung faedah-faedah mengetahui tentang keindahan Islam. Ngoten nggih? Iya. Qala As-Sa'di rahimahullah wa dzalika, yang demikian itu. Nanti antum terus poin-poin aja. Saya bacakan, nanti tak kasih kesimpulan saja poin-poin faedahnya. Wa dzalika, yang demikian itu. Anna fi ma'rifati hadzal ilm, mengetahui ilmu ini, padanya terdapat fawaid muta'addidah, faedah yang sangat banyak. Mengetahui ilmu ini, ilmu tentang keindahan Islam ini, banyak faedahnya. Minha, di antaranya satu ya. Anna al-ishtighala fi hadzal mawdhu', sibuk dengan tema ini, menyibukkan diri dengan tema ini. Alladhi huwa asyraful mawdhu'ati wa ajalluha. Ini merupakan tema yang paling mulia dan tema yang paling utama. Min afdhalil a'mali shalihah. Termasuk amal soleh yang paling afdal. Ini poin yang pertama. Ya, kita menyibukkan diri dengan ilmu ini, membahas tentang indahnya Islam ini, termasuk amal soleh yang paling utama. Paham ya? Beliau mengatakan karena tema ini tema yang paling mulia, tema yang paling utama. Kenapa kok dikatakan tema yang paling mulia dan paling utama? Dikarenakan satu, yata'allaku billahi tabaraka wa ta'ala. Tema ini berkaitan langsung tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Dua, yata'allaku bil rasul sallallahu alaihi wasallam. Tema ini juga berkaitan langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga, yata'allaku bihadha dini wa syariah. Tema ini berkaitan langsung dengan agama Islam dan syariatnya. Ya sudah, apalagi selain itu yang paling utama, enggak ada. Ada sebuah kaidah di kalangan para ulama untuk mengetahui kemuliaan sebuah tema yang diangkat. Mereka mengatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan sebuah ilmu tergantung kemuliaan yang diilmui. Paham ya? Anda mengilmui apa? Anda mengilmui tentang Allah Azza wa Jalla, Allah yang paling mulia, maka ilmunya paling mulia. Anda mengilmui tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul makhluk yang paling mulia, maka Anda mengilmui ilmu yang paling mulia, tentang Rasul yang paling mulia. Anda mengilmui tentang agama Islam, tentang syariat yang mulia ini, itu agama yang paling mulia. Maka Anda mengilmui sesuatu yang paling mulia. Maka ilmu Anda itu ilmu yang paling mulia. dikarenakan yang anda ilmui semuanya paling mulia-mulia semua. Allah, Rasulnya, Islam yang mulia. Dipahami ya? Sehingga dikatakan tema pembahasan ini termasuk tema yang paling utama, tema yang paling afdal. Maka ketika anda sibuk membahas tema ini, termasuk amal soleh yang paling afdal. Talabul ilmi yang paling afdal, tafaqquh fid din yang paling afdal, ngaji yang paling afdal. Gitu bahasanya. Kenapa yang diilmui afdal semua gitu. Dipahami ya? Beliau mengatakan setelah itu, fa ma'rifatuhu. Mengilmui, mengenali, mengetahui ilmu ini. Wal bahthu anhu, membahas tentang ilmu ini. Wattafkiru fihi, berfikir, mencermati ilmu ini. Wasuluku kulli tariqin, dan menempuh semua cara. Yahsulu ila ma'rifati, yang dengan itu dia bisa mendapatkan ilmu tentang ini. Adalah khairu ma syaghala al-'abdu bihi nafsah. Itu adalah yang terbaik dari kesibukan hamba terkait dengan dirinya. Itu kesibukan hamba yang terbaik. Anda mengenali ilmu ini, membahas ilmu ini, memikirkan tentang ilmu ini. Anda menempuh semua cara, entah dengan cara datang ke halaqah ilmu, Anda menulis, Anda mendengar, Anda menghafal. Semua yang terkait dengan ilmu ini, itu usaha kesibukan yang terbaik para seorang hamba. Wal waktu alladhi tunfiquhu fi dzalik, dan waktu yang engkau belanjakan untuk ilmu ini, wal waktu alladhi lakala alaik, itu waktu yang bermanfaat untuk kamu, bukan waktu yang menjadi hujjah atas kamu. Waktu terbaik adalah waktu yang kamu gunakan untuk belajar ilmu. Amal terbaik dari amal soleh yang kamu kerjakan selama ini, ini amalnya. Kenapa? Karena semua berkaitan dengan yang paling afdal, yang paling utama, paling sempurna. Sehingga jangan meremehkan ilmu satu ini. Ini faedah pertama. Faedah kedua. Ala wa minha, di antaranya adalah. Ini saya pangkas loh tadi. Ini mau saya jabarkan poin-poin nomor satu tadi. Kelamaan lagi nanti, tapi cukup insyaAllah ya. Wa minha, di antara faedahnya adalah anna ma'rifatan ni'ami, mengetahui kenikmatan-kenikmatan. Wa tahadduth biha, membicarakan kenikmatan-kenikmatan ini. Qad amarallahu bihi wa rasuluh, sesuatu yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Mengenali nikmat ini, memperbincangkan tentang nikmat ini, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa huwa min akbaril a'malus salihah, dan syukur nikmat itu termasuk amal soleh yang paling besar. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat Rabbmu, maka ceritakan. Diceritakan untuk diambil ibrohnya, bukan kesombongan. Hadirin azakumullah, Islam yang kita perlu ini nikmat dari Allah. Bahkan nikmat yang paling besar untuk seorang hamba, nikmatul Islam, nikmatus sunnah. Anda mengetahui nikmat besar ini, menceritakan tentang nikmat ini. Islam itu masya Allah begini, begini. Sunnah itu begini, begini, begini, begini, begini. Itu perintah Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan jangan lupa, syukur nikmat itu amal soleh yang paling utama. Sedikit sekali hamba yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Beliau mengatakan, wala syakka, tidak syak lagi. Annal bahtha fi hadha, membahas tentang Islam ini adalah i'tirafun, bentuk pengakuan kita. wabah watahadusun, kita memperbincangkan, watafakurun, kita memikirkan, bertafakur fi ajalli ni'amihi subhanahu ala abdi ala ibadi. Bentuk pengakuan, bentuk menceritakan, bentuk memikirkan nikmat Allah yang paling utama atas hambanya, yaitu wahwa dinul islami, nikmat agama Islam. Alladzi la yaqbalullahu min ahadin dinan siwa, yang mana Allah tidak menerima dari seorang hamba agama selain itu. Fayakunu hadza tahadduthu syukran lillah, maka memperbincangkan nikmat ini bentuk syukur kepada Allah azza wajalla. Wastid'aan lil mazidi min hadhihi nikmah, dan upaya memohon ditambahkan dari kenikmatan yang ada ini. Ini yang kedua. Jadi poinnya adalah barakallahu fikum, mengenali Islam, mengkaji bimbingan Islam sama dengan kita mengenali nikmat Allah yang besar. Karena Islam merupakan nikmat Allah yang paling besar. Ketika kita mengenalinya, kita membicarakan tentang indahnya Islam, itu termasuk bentuk syukur. Syukur nikmat. Nikmat Allah yang paling besar kepada kita. Nikmat Islam, nikmat sunnah. Ketika kita mengkaji, menelaah, mendalami, memperbincangkan, disampaikan di forum-forum tentang indahnya Islam, itu bentuk syukur nikmat. Dan syukur nikmat itu merupakan amal yang paling utama, yang paling afdol. Gitulah. Harapannya dengan membicarakan tentang keindahan Islam ini, Allah menambahkan nikmat ini kepada kita. Barakallahu fikum. Ini yang kedua. Terangkan tak? Sabar. Yang ketiga. Wa minha annan nasa yatafawatuna fil iman wa kamalihi tafawutan azima. Sesungguhnya umat manusia berbeda-beda, bertingkat-tingkat dalam keimanan dan kesempurnaannya. Perbedaan yang mencolok, yang sangat besar. Ya, umat manusia berbeda-beda, bertingkat-tingkat kadar iman dan kesempurnaannya. Belum mengatakan selain itu. Wa kullama kanal abdu a'rafa bihadzal din. Manakala seorang hamba itu lebih mengerti tentang agama ini. Wa asyadda ta'dhiman lahu, dia lebih ta'zim, lebih mengagungkan agama ini. Wa sururan bihi wabtihaja, dia lebih berbahagia, lebih bersuka cita dengan agama ini. Kana akmala imana, maka dia yang paling sempurna keimanannya. Wa sahha yaqina, lebih sehat, lebih benar keyakinannya. Intinya apa? Mengenali agama Islam, memuliakan agama Islam, itu termasuk sebab iman kita semakin sempurna, sebab keyakinan kita semakin mantap dan benar. Ya, dan umat manusia berbeda-beda tingkat iman dan yakinnya tergantung pengetahuan dia tentang agama ini. Semakin mengerti Islam, semakin tahu keindahan Islam, semakin dia mengagungkan Islam, semakin bahagia dengan Islam, semakin sempurna imannya, semakin mantap keyakinannya. Ya, semakin tidak mengerti Islam, semakin pobi dari Islam, ya semakin lemah keimanan dia, semakin luntur keyakinannya. Bahaya. Qala fa innahu burhadun ala jami'i usul imani wa qawaidih, dikarenakan agama Islam merupakan bukti yang menunjukkan semua prinsip-prinsip iman dan semua kaidah-kaidah keimanan. Jadi faedah yang ketiga, menambah iman. ya, mengkaji tentang keindahan Islam itu menambah iman, menambah keyakinan, tambah kokoh, tambah mantap. Karena kamu tahu indahnya, tahu kemaslahatannya, tahu kemanfaatan dan faedah-faedah yang ada. Semakin ngerti, semakin sempurna imannya. Semakin mendalami, semakin mantap keyakinannya. Barakallahu fikum. Wa minha. Dan diantaranya yang keempat, anna min akbaril da'wati yadil Islam, termasuk berdakwah yang paling besar mengajak orang kepada agama Islam ialah syarha mahtawa alih, dengan menjabarkan kandungan Islam, minal mahasin, berupa keindahan-keindahan Islam, allati yaqbaluha, yang pasti diterima, wa yataqabbaluha, dan akan terus diterima oleh kullu sahibi aqlin wa fikratin salimah, yang diterima dan terus diterima oleh setiap orang yang punya akal dan fitrah yang selamat. Ini poin yang keempat, artinya menjabarkan tentang keindahan Islam. Ya, menjabarkan tentang keindahan Islam itu merupakan dakwah, seruan yang paling agung mengajak orang kepada Islam. Orang yang punya akal sehat pasti akan menerima. Orang yang punya fitrah yang selamat pasti akan menerima, karena Islam sesuai dengan akal sehat dan fitrah yang selamat. Ini misi dakwahnya gitu. Beliau mengatakan setelah itu, falau tasad dalil da'wati ila hadzal din rijalun yashrahuna haqa'iqahu wa yubayyinul khalqi masalihahu. Kalau seandainya tampil rijal, tokoh-tokoh Islam, ya, berdakwah mengajak orang kepada agama ini dengan menjabarkan hakikatnya, menerangkan kepada umat kemaslahatannya. Lakana dzalika kafian kifayatan tammah fi jazbil khalqi ilaih. Niscaya itu cukup, sangat-sangat cukup untuk menarik orang kepada Islam. Semata-mata menjabarkan Islam, semata-mata menerangkan tentang keindahan Islam, maslahat Islam, kemanfaatan Islam, faedah Islam. Semata-mata itu. Jabarkan dengan rinci, dengan detail, cukup, sangat-sangat cukup untuk menarik simpati orang masuk Islam. Masuk Islam. Kenapa? Lima yarawna min muwafaqatihi lil masalihi diniyati wa duniawiyah. Karena mereka akan melihat Islam itu sesuai dengan kemaslahatan agama dan dunia. Wali salahi zahir wal batin, sesuai untuk kebaikan lahir batin, itu Islam. Beliau mengatakan min ghairi hajatin ila ta'arrudi lidaf'i syubahil mu'aridin, dengan tanpa perlu menyinggung syubhat orang-orang yang menentang dan membantahnya, tidak perlu. Wa ta'ni fi adil mukhalifin, dengan tanpa perlu menikam atau mencela agama orang lain yang menyelisih. Tanpa ini semua. Semata-mata kamu jabarkan, kamu terangkan keindahan Islam, kesempurnaan Islam yang bagus-bagus dalam Islam, cukup. Orang akan simpati, orang akan tertarik masuk Islam. Tidak perlu kamu membawakan syubhatnya mereka kamu bantah, tidak perlu. Tidak perlu kamu membongkar kejelekan agama-agama, tidak perlu. Tidak perlu kamu mencela agama yang lain, tidak perlu. Cukup kamu jabarkan Islam ini apa. Sangat-sangat cukup untuk menarik simpati orang masuk Islam. Barakallahu fikum. Luar biasa. Fa innahu fi nafsihi yadfa'u kulla syubhatin tu'aridu. Sebab Islam itu sendiri sudah menolak, meredam semua syubhat yang menentangnya. Li'annahu haqqun maqrun bil bayanil wadih. Karena Islam kebenaran yang disertai dengan penjelasan yang gamblang. wal barahin al-musilah ilal yaqin, disertai dengan bukti-bukti yang menyampaikan kepada sebuah keyakinan. Cukup dengan semata-mata ini Islam, ini Islam, ini Islam. Itu coba membantah banyak hal. Barakallahu fikum. Ini diantara thariqah dakwah ketika itu berdakwah di tengah-tengah masyarakat atau berdakwah kepada di tengah-tengah non-muslim. Tidak perlu membicarakan kejelekan syirik atau kufur atau bid'ah atau kefasikan. Tidak perlu. Cukup ada semangat mereka dengan Islam. Terangkan keindahan tauhid, manfaat akidah, manfaat keimanan. Jabarkan bagaimana sholat, keindahannya, kemanfaatannya, kemaslahatannya. Atau jabarkan satu persatu, masing-masing amal, atau terangkan panjang lebar keutamaannya, pahalanya, kemaslahatannya, dunia, akhirat, agama. Rinci itu aja. Cukup untuk membuat mereka tertarik masuk Islam. Itu namanya uslub targhib. Uslub menyemangati orang lain untuk masuk Islam. Barakallahu fikum. Nah, dan itu meminimalisir gesekan. Kalau bahasanya bahasa dakwah, cari aman. Jadi antum cari aman aja. Dakwah di masjid manapun tidak bakal ada gesekan, karena yang antum sampaikan kebaikan semua. Indah kabeh, maslahat semua, rahmat semua gitu. Ya ada sih gesekan orang-orang yang tidak suka Islam. Itu pasti akan ada gesekannya barangkali. Yang dianggap orang yang masih berakal sehat, yang bersih fitrahnya, akan menerima dakwah tersebut. Jadi tidak perlu pembahasan mewaspadai bahaya kesyirikan di masjid orang umum. Tidak ada yang hadir. Wah ini sangar temanya kira. Ketika itu bikin temanya, tema sebaliknya, dahsyatnya efek ibadah. Biasa. Itu orang semangat. Antum sebutkan ilmiah, enggak ngarang. Ilmiah, bawakan ayat, hadis, bawakan contoh-contoh ibadah. Kamu sibah itu dengan tafsir ayat, syarah hadis, keterangan para ulama. Mereka semangat, mantap. Gitu ya. Semangat untuk berislam, barakallahu fikum. Durung ada juga ini. Lah kok awet ada nih. Qala fa idza kushifan ba'dhi haqa'iki hadzal din, apabila disibak ya dibongkar sebagian saja dari hakikat agama ini, sara akbar da'in ila qabulihi wa rujhani ala ghairi. Itu cukup sebagai dai yang menyeru orang lain untuk menerimanya dan lebih merojihkannya daripada agama yang lain. Barakallahu fikum. Cukup titik. Nah, ini mukadimah dari beliau. Barakallahu fikum. Banyak poin-poin yang bisa kita ambil dari sana. Semuanya insyaallah tabaraka taala lebih menyemangati kita untuk berislam dan semakin yakin Islam itu memang indah. Indah, sempurna, rahmah, maslahah, hikmah, adil. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa taala alam bisawab. Pas jam 06.30. Satu jam setengah lebih sedikit. Kurang sedikit. Ada yang mau sampaikan? Gimana Pak? Monggo Pak. Ya iya, menghatamkan risalah ini. Oh beda Pak. Kalau menerangkan ke seseorang, yang ada pada kita itu disimpulkan. Kita ngaji dulu ini risalah, dikaji detail. Nah, kan poin-poinnya kan ada di antum. Nah, ketika menyampaikan kepada orang lain, bawakan poin-poin pokoknya saja. Nih, jadi yang langsung dia cerna dengan baik. Nih buktinya, ini. Yang enggak usah dibaca lah buku ini, Pak. Tapi kalau ada terjemahannya boleh dikasihkan sama dia. Kejelekan. Nah, diterangkan baiknya, terus buruknya. Ini yang baik, buruknya. Tapi fokusnya kepada perkara kebaikan-kebaikan yang ada. Itu namanya tasyi, nyemangati. di warning secara umum terkait dengan kejelekannya. Pun ada lagi? Pun lagi? Lagi. Saya kira cukup sekian. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.